Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan risalah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bab penjelasan bahwasannya sebab kekufuran bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yang lurus adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian di sini kita akan membaca beberapa kesimpulan yang dibuat oleh penulis rahimahullahu taala sebagai rangkuman faedah dari dalil-dalil yang telah beliau bawakan. Rahimahullah ta'ala wa fihi masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, anna man fahima hadhal bab wa babaini ba'dahu, barang siapa yang memahami bab ini dan juga memahami dua bab sesudahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam, maka akan nampak baginya keterasingan Islam di masa ini. Ini disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala pada masa beliau. Bagaimana kiranya dengan masa kita sekarang yang memahami sebab munculnya kekufuran pada Bani Adam, sebab munculnya kesyirikan, dan sebab umat manusia mulai meninggalkan agama yang benar adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan dalam memuji, berlebih-lebihan dalam mencintai. Kalau diperhatikan dan dicermati, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, akan semakin nampak bagi kita keterasingan Islam. Islam yang benar, as-siratal mustaqim, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semakin lama semakin asing. Ini juga dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya, bada'al islamu ghariban, Islam ini kali pertama muncul dalam keadaan asing. Kali pertama muncul Islam di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan budaya tradisi jahiliyah. Muncul di tengah-tengah masyarakat yang sedang dalam kerusakan moral yang luar biasa parah, sehingga dianggap asing. Ketika Rasul menyuarakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan wahai kaumku la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Tanggapan dari kaumnya, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab, apakah kami akan menjadikan berhala-berhala kami yang banyak, Tuhan-Tuhan kami yang banyak, hanya menjadi satu sesembahan saja? Sungguh ini perkara yang mengherankan. Inna latariku alihatina li sya'irim majnun. Tanggapan mereka yang lain, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang sudah kami sembah turun-temurun hanya karena ucapan penyair yang gila? Itu badal islamu ghariban, Islam kali pertama muncul dalam keadaan asing. Wasaya'udu ghariban kama bada'a, dan kelak di akhir zaman Islam tersebut akan kembali asing. Perbedaannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau Islam kali pertama muncul dianggap asing karena masyarakatnya keumuman adalah kaum musyrikin jahiliyah. Sementara nanti di akhir zaman Islam kembali dianggap asing di tengah-tengah kaum muslimin. Dianggap asing oleh kaum muslimin sendiri, dianggap asing oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Dengan sebab intisyaril jahal, menyebarnya kebodohan di tengah-tengah umat, kejahilan merajalela, lemahnya ilmu syar'i di tengah-tengah mereka, hilangnya para ulama dengan kematiannya mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan semakin sedikit jumlah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Apa namanya, keterasingan Islam di akhir zaman bukan dikarenakan pemeluknya semakin minoritas, tidak. Bahkan banyak pemeluk Islam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menyebar hampir di seluruh penjuru dunia. Namun syariat Islam yang betul-betul murni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, justru itu yang dianggap asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ajaran yang benar, Islam yang murni, justru dianggap asing. Sebabnya hilangnya ilmu di tengah-tengah mereka, merajalelanya kejahilan di tengah-tengah mereka, dan sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Fatuba lil ghuraba, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing pada saat itu. Asing dikarenakan tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat kebanyakan manusia kebanyakan kaum muslimin mulai meninggalkannya. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, wara'a, dan barang siapa yang memahami bab ini, dia juga akan melihat min kudratillahi ta'ala wa taqlibihi lil qulubil ajaba. Dia akan melihat perkara yang sangat-sangat menakjubkan dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semakin yakin Allah maha berkuasa dan Allah maha membolak-balikkan hati hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum. Kalau diperhatikan sebab jatuhnya Bani Adam ke dalam jurang kesyirikan adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Saat kita memandang, merenungkan dan melihat kondisi kaum muslimin pada masa saat ini, khanifidina azani allahu wa iyakum, terlalu banyak di antara mereka yang jatuh dalam tindakan kesyirikan lantaran ghulu terhadap orang-orang saleh. Bahkan di antara mereka dijumpai orang-orang yang secara keilmuannya, secara akademisnya luar biasa menakjubkan. Orang-orang cerdas dianggap tokoh yang mungkin gelarnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ada di antara mereka yang S1, S2, S3, tidak hanya penjual es lilin. Ya. Orang-orang yang terpandang, orang-orang yang cerdas, tapi dibutakan hatinya ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak bisa melihat kebenaran. Dia menganggap tindakan ghulu terhadap orang-orang saleh yang menjerumuskan dirinya ke dalam tindakan kesyirikan sebagai perkara yang sah-sah saja. Wajar-wajar saja. Lumrah-lumrah saja. Nah, saat itulah kita akan melihat ternyata Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, dan hati manusia itu di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa untuk membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Karenanya kita diminta ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum untuk memperbanyak doa supaya diberi keteguhan hati di atas Islam, di atas sunnah. Teramat banyak contoh ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum orang-orang yang dulu kita lihat berada di atas siratal mustaqim, di atas sunnah, di atas jalan yang benar, dengan berjalannya waktu ya tersingkap saat dicabut hidayah dari mereka. Yang tadinya di atas sunnah menyimpang, menyeleweng, dan lebih memilih jalan-jalan kebinasaan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nasallallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian ats-tsaniyah, yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatha fil ardi kana bisyubhati salihin. Dari bab ini kita mengenal dan mengetahui bahwasanya kesyirikan yang muncul kali pertama di permukaan bumi, syirik yang pertama kali muncul itu muncul pada zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam, kana bisyubhati salihin. Sebab munculnya kesyirikan pada masa itu dengan syubhat ghulu terhadap orang-orang saleh. Gara-gara terlalu cinta, gara-gara terlalu berlebihan dalam menghormati orang-orang yang saleh, terjatuhlah kaum Nabi Nuh alaihi salam ke dalam kesyirikan, dan mereka menjadi orang pertama yang melakukan dosa kesyirikan di muka bumi semenjak Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Jadi dosa kesyirikan muncul kali pertama itu di masa Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan terus ada hingga sekarang, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata sebab kemunculannya karena sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, sehingga kita harus betul-betul waspada, harus bisa mengendalikan hati kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saat mencintai orang-orang saleh yang kita kagumi, saat menghormati orang-orang saleh yang mungkin membuat kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mengidolakan orang tersebut. Harus dikendalikan sesuai dengan batasan-batasan syariat, tidak mengurangi hak-hak orang saleh, dan juga tidak berlebihan dalam memuji atau menghormati mereka, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ma'rifatu awwali syai'in ghayra bihi dinul anbiya. Dari bab ini kita mengetahui, ya, pertama perkara yang pertama yang merubah agama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama kali merusak agama para nabi, kalau kita memahami bab ini, jawabannya adalah kesyirikan. Semenjak Nabi Adam alaihi salam selaku nabi pertama, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya untuk menghuni bumi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, umat manusia di atas fitrah, umat manusia di atas tauhid, umat manusia di atas Islam, di atas agama yang benar. Dengan berjalannya waktu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masa ke masa, sampai datangnya Nabi Nuh, masa Nabi Allah Nuh alaihi salam, barulah terjadi pengerusakan agama para nabi saat itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apa sebab yang merusak agama yang dibawa oleh para nabi kala itu? Sebabnya adalah kesyirikan. Wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Dan juga kita mengetahui sebab kemunculan hal itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kemunculan kesyirikan yang menghancurkan dan merubah agama para nabi, yaitu ghulu terhadap orang-orang saleh. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang benar. Nah, ar-rabi'ah, yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Di dalam bab ini menjelaskan kepada kita, ternyata bid'ah itu cenderung diterima. Sesuatu yang baru, bid'ah itu cenderung diterima oleh hawa nafsu manusia, dalam keadaan syariat yang benar menentang hal tersebut. Demikian pula fitrah yang lurus menentang perbuatan bid'ah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bid'ah yang disinggung di sini oleh beliau rahimahullahu taala ini diambil dari kisahnya Nabiullah Nuh alaihi salam bersama kaumnya yang ghulu terhadap orang-orang saleh. Sebelum munculnya kaum Nabiullah Nuh alaihi salam, belum ada yang membuat patung, belum ada orang yang membuat lukisan untuk mengenang orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di kalangan kaumnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baru muncul pada masa Nabiullah Nuh alaihi salam melalui wangsit dari syaitan. Setelah kematian 5 orang soleh di tahun yang sama, ya, Wad, Suwa', Ya'uq, Ya'ghuts, Nasr, meninggal di tahun yang sama, meninggalkan duka yang mendalam di hati kaum muslimin, di hati kaumnya Nabiullah Nuh pada saat itu, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, syaitan memberikan ide bid'ah di tengah-tengah kaumnya. Ya, buatlah patung, buatlah lukisan dan gambar, mumpung masih segar diingatan kalian wajah-wajah orang-orang yang saleh. Dengan niatan yang awalnya baik, untuk membuat semangat, untuk membuat mereka rajin dalam beribadah, lantaran selalu mengenang ketika melihat, oh itu ada patungnya Wat, oh ini ada gambarnya Suwa, oh ini ada lukisannya Yaghuth. Ya, termotivasi untuk melaksanakan ibadah, awalnya demikian. Nah, ya, diterima bid'ah tersebut, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, lantaran fitrahnya saat itu sudah mulai dirusak. Ya, dirusak oleh syaitan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, melalui penyakit yang bernama ghulu terhadap orang-orang saleh. Nah, kalau sudah ghulu berlebihan dalam mencintai seseorang, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, itu bisa membutakan mata hati, bisa merusak fitrah seseorang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-khamisah, yang kelima, anna sabab dzalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Di dalam bab ini menerangkan bahwasanya sebab diterimanya bid'ah, sebab diterimanya bid'ah itu dikarenakan tindakan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Sebab diterimanya bid'ah itu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mesti ada unsur yang nyerempet-nyerempet al-haq. Pakai dalil-dalil yang bersifat umum, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, ketika syaitan memberikan wangsit arahan kepada kaumnya Nuh alaihi salam untuk membuat lukisan, syaitan mengatakan membesarkan dalam hati mereka kecintaan kepada orang-orang saleh. Naam, cinta kepada orang saleh, mahabbatus salihin, itu perkara yang diperintahkan al-haq. Ya, tapi diaplikasikan, diterapkan dengan cara yang batil, kemudian dicampur adukkan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kebatilan yang hendak dipaksakan oleh syaitan, yang hendak dipasarkan oleh syaitan pada kaumnya Nuh alaihi salam, itu dengan iklan al-haq. Ya, buatlah patung, buatlah lukisan, bukankah kalian mencintai orang-orang yang saleh? Nah, dicampur adukkan oleh syaitan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan ini bahayanya syubhat. Ya, bahayanya syubhat, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah menancap di hati seseorang, susah untuk dilepas. Dan kalau syubhat sudah terlanjur menancap dalam sanubari seorang hamba, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, maka fitrahnya akan rusak sehingga bid'ah pun diterima dengan tangan terbuka. Nah, fal awwalu, kata penulis rahimahullah, mahabbatus salihin, والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. Kata penulis rahimahullah, yang pertama yang diberitakan oleh syaitan kepada kaumnya Nuh, dibesarkan dalam hati mereka mahabbatus salihin, kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, tindakan orang-orang yang berilmu di kalangan mereka yang menginginkan kebaikan dengan membuat patung dan lukisan, Awal kali dibuat patung bukan untuk disembah. Awal kali dibuat lukisan juga bukan untuk disembah, tapi hanya sekedar pengingat supaya semangat beribadah. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Setelah hilang ilmu tentang sejarah dibuatnya patung dan lukisan tadi, generasi sesudah mereka beranggapan dengan tujuan yang lain. Oh, ini patung dibuat untuk disembah. Oh, ini lukisan dibuat untuk dimintai saat hendak menunaikan hajat-hajat tertentu. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu upaya syaitan mengajak umat manusia kepada kebatilan dengan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. As-sadisah, yang keenam. Tafsirul ayati allati fi surati Nuh. Di dalam bab ini diterangkan tentang penjelasan ayat ilmu di kalangan mereka yang menyebutkan tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, yaitu dalam surat Nuh di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka, pemuka-pemuka kaumnya Nuh, mengatakan janganlah kalian membiarkan Tuhan-Tuhan kalian, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, itu menunjukkan kepada kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasannya ashabul batil, para tokoh-tokoh kebatilan, yatawasawna bil batil, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan untuk terus di atas kebatilan. Ya. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin. Kalau kaum mukminin, mereka at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran, mengingatkan dengan kebenaran, dan mengingatkan untuk sabar. Sementara ahlul batil, mereka saling berwasiat, saling mengingatkan untuk kebatilan mereka. Nah, menunjukkan setiap kali ada upaya untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim, ahlul batil tidak akan tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengimbangi khanifidina azani Allahu wa iyyakum dengan melakukan konsolidasi dan semisalnya, supaya pengikutnya itu tetap adem ayem di atas kebatilan. Ya. Kalau sudah mulai masuk ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum da'watus sunnah di sebuah tempat yang tempat tersebut tadinya gelap dengan kebatilan, dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan, antum akan jumpai yang mulai atau yang kali pertama kepanasan seperti cacing yang dijemur di tengah terik matahari, itu tokoh-tokoh kebatilan. Tokoh-tokohnya akan khawatir, tokoh-tokohnya mulai ketakutan. Wah, ini kalau dibiarkan dakwah sunnah berjalan mulus, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, hilang pengikut kita. Akhirnya dibuat kajian-kajian tandingan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dengan mendatangkan tokoh-tokoh yang lebih terpandang di tengah-tengah mereka. Nah, jadi pahami? Tayyib. Sehingga bukan perkara yang baru ketika kita melihat tokoh-tokoh kebatilan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, mereka saling menguatkan di atas kebatilannya untuk menandingi da'watus sunnah. As-sabi'ah, yang ketujuh. Ada faedah yang ketujuh yang betul-betul perlu untuk kita perhatikan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jibillatul adami. Bab ini menunjukkan kepada kita tabiat manusia. Fi kaunil haqqi yang kusufi qalbihi. Tabiat manusia itu memiliki sifat al-haq dalam hatinya cenderung berkurang. Wal batil yazidu, sementara kebatilan justru semakin bertambah. Ya. Tabiat manusia itu pada dasarnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, setelah mengetahui al-haq, setelah memegang prinsip al-haq, setelah tahu jalan yang benar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di awal-awal masya Allah on fire. Ya, semangat 45 berkobar berapi-api. Lama-kelamaan akan surut. Sementara kebatilan dalam hatinya, ajakan untuk menyimpang, ajakan untuk meninggalkan kebenaran, dorongan untuk mengikuti hawa nafsu, itu semakin lama semakin bertambah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ditangani dengan al-ilmu syar'i. Kalau antum biarkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, setelah kenal oh ini dakwah sunnah yang benar, ini siratal mustaqim, tapi tidak dibarengi dengan talabul ilmi syar'i yang sungguh-sungguh, ya seperti keumuman umat manusia, al-haq pada diri mereka itu lambat laun akan berkurang, sebagaimana keimanan, ya berkurang kalau tidak dipupuk. Layaknya hafalan kita, kalau tidak sering diulang, tidak sering diingat, lama-kelamaan akan pudar, hilang sedikit demi sedikit. Nah, orang hafal juz amma dari surat An-Naba sampai An-Nas, ya, tahun 1990 misalnya, tahun 90 hafal juz amma, mutkin, ya, mumtaz, dapat nilai 100 ketika imtihan juz amma, bukan 30 juz lah ya, juz amma, juz 30. Kalau tidak dijaga ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kekuatan hafalannya tadi secara keumuman manusia, ya tabiatnya, itu akan berkurang. Lama enggak dimurojaah, dibiarkan saja hafalannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sampai akhirnya ketika sholat mengimami baca kul ya ayyuhal kafirun, setengah jam enggak selesai-selesai, muter terus. Ya. Begitu pula kondisi keimanan kita. Begitu pula al-haq yang kita ketahui ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau tidak sering-sering dipupuk dengan al-ilmu syar'i, akan terus berkurang. Dalam sisi yang lainnya, di saat yang bersamaan al-batil dalam diri kita semakin bertambah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, masya Allah, ini semakin memperjelas diri kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum akan butuhnya masing-masing dari kita terhadap al-ilmu syar'i. Kemudian ats-tsaminah yang ke-8. Fihi syahidun, dalam bab ini terdapat syahid, terdapat dalil yang menguatkan. Lima nukila anis salaf, tentang pernyataan yang dinukilkan dari sebagian salaf, annal bid'a sababul kufri, bahwasanya kebid'ahan merupakan sebab kekufuran. Diistilahkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum oleh para ulama, al bid'atu baridul kufri, bid'ah itu adalah pos menuju kekufuran. Ya, kalau sudah masuk pada pos bid'ah, tidak lama lagi akan menuju kepada kekufuran ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Lihat kisahnya Nabi Nuh, lihat kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Awalnya bid'ah dalam bentuk membuat patung, membuat lukisan, niatannya baik supaya semangat ibadahnya. ibadahnya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Perjalannya waktu, hilang ilmu, berubah yang tadinya bid'ah menjadi kekufuran, disembahlah patung-patung tersebut. Dan ternyata hal yang demikian, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, bid'ah merupakan sebab kekufuran. Bid'ah merupakan pos yang menghantarkan kepada kekufuran. Ini bukan omong kosong, tapi merupakan ucapan yang betul-betul diambil, yang merupakan kesimpulan dari berbagai macam keterangan-keterangan dalil, dan subhanallah nyata di kehidupan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita ambil contoh sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengisahkan tentang salah seorang tokoh pentolan gembong firqah Mu'tazilah. Tahu firqah Mu'tazilah ya? Pemikiran Mu'tazilah yang punya pemikiran hampir mirip dengan Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin semata-mata karena dosa besar yang dia lakukan, namun tidak berani mengkafirkan ya, tapi dikatakan kekal di neraka. Ini uniknya Mu'tazilah, manzilah bainal manzilatain, istilah mereka begitu. Salah satu tokoh mereka ada laki-laki yang bernama Amr ibn Ubaid. Amr bin Ubaid dulunya, orang ini adalah murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dulunya, bahkan ketika ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bagaimana komentar Anda tentang Amr bin Ubaid, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ni'mal fata Amr ibn Ubaid law ma ahdatha ma ahdath. Katanya Al-Hasan, sebaik-baik pemuda itu Amr bin Ubaid kalau seandainya dia tidak jatuh dalam bid'ah Mu'tazilah. Kalau sudah dikatakan oleh gurunya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sudah diacungi jempol awalnya ya, sebaik-baik pemuda, falas, berarti jangan ditanya. Kalau soal masalah pintar, naam, memang pintar, bahasa Arabnya masya Allah, jangan ditanya. Dia punya kekurangan, tidak bisa mengucapkan huruf ro, apa namanya itu kalau gak bisa ngomong ro, gak bisa ngomong r, itu apa kalau orang Ambon bilang ya. Tapi dikatakan cedal iya, tayyib, itulah pokoknya gak bisa ngomong huruf ro. Tapi dikarenakan kekuatan bahasanya, dalam setiap muhadharahnya, setiap khutbahnya, tidak dijumpai satu huruf ro pun. Kayaknya kalau di kalangan kita belum ada yang bisa menandingi orang ini dari sisi kepintaran dan kecerdasannya. Saat dia memilih jalan kebid'ahan, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, perhatikan apa yang terjadi pada orang yang bernama Amr bin Ubaid. Ketika dia semakin mendalami pemikiran Mu'tazilah bersama dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, pencetus pemikiran Mu'tazilah, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, ketika itu Amr ibn Ubaid mendengar hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Ini disebutkan oleh al-Imam Nawawi dalam hadis arba'in nomor 4. Ya, yang bunyinya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ya. Tentang proses penciptaan manusia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari berikutnya berupa mudghah, nah, alaqah, kemudian mudghah. Naam. Halas. Hadisnya sahih, tidak bisa ditolak dari sisi sanad. Apa yang terjadi pada orang yang bernama Amr bin Ubaid? yang sudah masuk dalam bid'ah Mu'tazilah terlalu dalam, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika dia membaca hadis tersebut di mana hadis tadi berbicara tentang masalah takdir, ya, ketika genap janin tadi berusia 4 bulan Allah Subhanahu wa taala thumma yursalu ilaihi al-malaku, mengutus seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menulis 4 perkara, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Sudah ditentukan rizkinya, ajalnya, amalannya, nasibnya nanti di yaumul kiamah, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Ketika membaca hadis tadi, Amr ibn Ubaid langsung mengatakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan menyebutkan saat masing-masing rawi dari hadis tadi, sampai dia mengatakan, lau sami'tu hadza, kalau seandainya saya mendengar hadis ini, min Abdullah ibn Mas'ud, langsung dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, ma qabiltuhu, aku tidak akan terima. Walaupun yang menyampaikan ini adalah Ibnu Mas'ud. Sampai di sini kira-kira perbuatan terpuji atau tidak? Sangat tercela. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, dia melanjutkan, walau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu hadza laradattuhu. Kalau seandainya aku mendengar hadis ini langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam, pasti akan aku tolak mentah-mentah. Benar atau enggak kira-kira ini tindakannya Amr bin Ubaid? Salah. Ini sudah berbahaya. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Dia lanjutkan, walau sami'tu Allah yaqulu hadza la qultu lahu laisa ala hadza khatta mitsaqana. Dia mengatakan, kalau seandainya aku langsung mendengar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengan hadis ini, aku akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa ala hadza akhadta mitsaqana, bukan seperti ini perjanjian yang engkau buat ya Allah untuk kami umat manusia. Ucapan kufur, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tegas ya kekufurannya. Gara-gara apa? Gara-gara bid'ah. Ya. Terlalu jauh ucapannya Amr bin Ubaid, ya, sampai terlontar dari lisannya ucapan-ucapan kufur semacam itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lantaran kebid'ahan yang sudah terpatri dalam sanubarinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga hati-hati dari yang namanya bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun faedah-faedah yang lainnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.